Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wa taqullaha allazi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Rasulullah umuri muddathatuha wa kula muddathatin bid'ah wa kula bid'atin dalalah wa kula dalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pendengar IDC yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga jemaah yang hadir di majlis taklim di Masjid Istiqamah yang senantiasa dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita senantiasa memanjatkan bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu nikmat iman dan juga nikmat kesempatan dan juga kesehatan, yang ini merupakan nikmat yang sangat besar bagi kita. Yang barang siapa yang mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, maka Allah pasti akan menambah nikmat tersebut. Namun barang siapa yang kufur, tidak mau mensyukurinya, maka sungguh sisa Allah yang amat nafidi. Dan juga termasuk dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, bagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia ini lalai, yakni nikmat as-sihhah wal farah, yakni nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, waktu luang. Tidak sedikit manusia yang diberikan kesehatan ini, dia tidak merasa bahwasanya kesehatan merupakan nikmat yang sangat besar, sehingga dia tidak bisa menggunakan waktu sehatnya untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang berfaedah, untuk melakukan amal-amal soleh bagi bekal untuk di hari kemudian. Lalu kemudian setelah dia jatuh sakit, dia merasa bahwasanya ternyata kesehatan ini merupakan nikmat yang sangat besar. Maka ketika kita masih diberi kesehatan, diberi sehat, maka pergunakanlah waktu sehat itu untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk melakukan amal-amal soleh. Minha diantaranya adalah, jadi untuk menggunakan membaca ayat-ayat Al-Quran dan memahami maknanya, demikian juga baca hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga bisa memahami makna yang dikandungnya, demikian juga dengan diantaranya dengan menghadiri majelis-majelis ilmu yang ilmu ini merupakan jadi puncak atau kunci dari semua kebaikan. Dengan ilmu kita akan bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dengan ilmu kita akan bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Maka ilmu ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Maka gunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit, yaitu untuk hal-hal yang bermanfaat tentunya. Maka aji mumpung, kata-kata mumpung sehat, nah, digunakan untuk apa mumpung sehat itu? Mumpung sehat kalau digunakan untuk sekedar untuk jadi lazo, hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk bermain-main, untuk kesana kemari, untuk melakukan hal-hal yang hanya sekedar menuruti hawa nafsu, maka ini jangan sampai terjadi. Lebih-lebih masa-masa muda, lebih-lebih masa-masa muda, karena kita nanti akan ditanya itu tentang waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita ini. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tazalu qadama 'abdin hatta yaumal qiyamati an rabbihi hatta yus'ala an arba. Tidaklah bertindak kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat di hadapan Rabb-nya hingga dia ditanya tentang empat hal. Tentang empat hal, an umrihi, yakni tentang umurnya, di mana umurnya dipakai, bima akhdhu umurnya, ada yang dikasih umur panjang, ada yang dikasih umur pendek. Maka baguslah kiranya orang itu diberi umur panjang dan diberi amal soleh yang banyak. Akan ditanya. Kemudian yang kedua, wa an sababihi, ditanya tentang masa mudanya. Ini para pemuda. Ya walaupun sudah menikah, usianya masih 40 ke bawah, ini masih muda. Ditanya. Karena masa muda ini masa puncak-puncaknya, aktivitasnya paling tinggi, demikian dia pikirnya juga paling kuat. Maka ditanya, di mana dia gunakan masa mudanya? Maka di dalam hadis yang lain Rasul juga menyebutkan begitu besar pahala seorang pemuda yang tumbuh berkembang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dimasukkan yaitu ke dalam satu golongan di antara tujuh orang golongan yang mendapat naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang syabur, yang syaufi itu atillah. Seorang pemuda yang tumbuh berkembang di dalam ketaatan kepada Allah atau di dalam ibadah kepada Allah. Yang kita tahu, manusia mesti mempunyai hawa nafsu dan tentu pemuda ini nafsunya paling besar. Nah, ketika kita masih muda sudah dikenalkan dengan sunnah, dikenalkan dengan Islam yang benar, dikenalkan dengan ulama-ulama sunnah, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran dan sunnah, ini merupakan suatu karunia yang sangat besar. Maka ini gunakan ini masa muda. Ditanya. Yang ketiga juga akan ditanya manusia an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana? Ya, ini dari mana dia dapatkan hartanya? Dia kerja ini dari halal atau haram? Akan ditanya. Jangankan ya jutaan atau miliaran, sekecil apapun akan ditanya nanti hasilnya dari halal atau haram. Nah, kalau orang tahu ini, tentu dia akan lebih berhati-hati di dalam mencari nafkah. Apalagi jika dia tahu bahwasanya barang siapa yang dagingnya tumbuh dari harta yang haram, senaruh Allah bihim, akan neraka lebih layak baginya. Tentu akan berhati-hati. tentu akan berupaya untuk semaksimal mungkin bagaimana harta yang didapatkan ini betul-betul harta yang halal. Tentu tidak mau yang namanya misalkan riba atau yang sisanya suap menyuap yang sisanya, pokoknya hal yang mengarah kepada hal yang diharapkan jauh. Kemudian setelah terkumpul uangnya ini, ditanyalah kita hartanya, fima anfaqahu, digunakan untuk apa saja, untuk beli apa saja, yang dibeli atau apa saja. Ini ujiannya. Hartanya, jangan mikir, ini kan uang saya kerja, ngapain ngurus, saya berikan ini, berikan itu hak saya, nanti akan ditanya. Fima anfaqahu, untuk apa saja dia infakkan, dia belanjakan hartanya. Kemudian juga yang keempat, al-ilmihi, mada amilabihi. Yang keempat, orang pun akan ditanya tentang yakni ilmunya, apa yang dia lakukan dengan ilmunya, yang diamalkan, sudahkah ilmunya itu diamalkan. Maka ketika orang itu senantiasa bertambah ilmunya, maka otomatis harus bertambah baik amalnya. Kenapa? Karena ilmu yang bermanfaat, ilmu yang didapat ini harus menjadikan pelakunya ini menjadi lebih baik amalnya. Ghalidhul batinan, baik zahir maupun batinnya. Karena kalau tidak, maka dikhawatirkan dia tambah jauh dari Allah dan termasuk orang yang mangkuk. Dia itu yang dimurkai. Orang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Kayak orang-orang Yahud. Jemaah sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan tadi sifat dan juga al-barakah waktu, kesempatan. Maka ada waktu kesempatan gunakan untuk hal yang bermanfaat. Ini suatu bentuk syukur kita atas nikmat tersebut. Maka mudah-mudahan dengan itu Allah akan memberikan kenikmatan. Kenikmatan lagi diberi kesehatan terus. Kesehatan, kesehatan kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Demikian juga al-faroh, waktu tadi. Maka sebagai bentuk syukur, bentuk syukur ini tidak hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah. Ini bagian daripada bentuk syukur. Tapi masih kurang, yaitu bentuk syukur diwujudkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang itu mendapat kenikmatan kepada mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar kenikmatan yang didapat, harus semakin besar ketaatannya kepada Allah. Semakin taat kepada Allah. Ketika orang semakin taat bagi bentuk syukurnya atas nikmat yang telah diberikan dari Allah kepada, maka Allah akan menambah lagi kenikmatan yang lebih besar lagi. Nah, ini ada kaitannya. Maka ini ada bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah dengan senantiasa yakni senantiasa untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini sebagai bekal, wa khairu zadi at-taqwa. Sebagai bekal ini adalah takwa. At-taqwa ini harus senantiasa ada di dalam diri kita. Dan takwa ini tidak hanya sekedar diucapkan atau pengakuan, akan tetapi lagu dan dalam amal. Tapi harus diamalkan. Tampak dalam amal perbuatannya. Keimanan yang tampak dalam amal perbuatannya, karena amal bagian daripada iman. Ini tentu ibadah takwa harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan takwa di antaranya, jadi bentuk definisi takwa bagaimana disebutkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Jadi at-taqwa ini adalah al-khawfu minal jalil. Kemudian al-isdari li rahil wal amal bi tanzil. Al-khawfu minal jalil wal amal bi tanzil wal isdari li rahil warida bil qalil. Yakni takwa ini adalah khaufu minal jalil, takut kepada al jalil ai zat yang maha agung, yaitu Allah azza wa jalla. Takut kepada Allah azza wa jalla itu takwa. Orang tidak akan takwa kepada Allah ketika orang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ketika orang takut kepada Allah, dia akan berupaya untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dimulai dari larangan-larangan yang besar, termasuk adalah kesyirikan, dan berikutnya dan berikutnya. Dia akan dia tinggalkan, dan dia akan mengamalkan perintah-perintahnya. Dan perintah yang paling agung adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah, menunjukkan semua ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga wal amal bitanzil, orang apabila takwa maka dia akan mengamalkan syariat yang diturunkan dari Allah, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Al-Qur'an dan sunnah, yang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah. Ini bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, al-amal bitanzil. Yaitu mengamalkan wahyu yang diturunkan, ini Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, tentu dengan pemahaman salaful ummah, ini salafus shalih. Dan mereka lah orang yang paling kuat ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-istidadu lirrahil, untuk takwa juga al-istidadu lirrahil. Apa istidad? Mengumpulkan bekal untuk perjalanan yang sangat panjang, yaitu kehidupan setelah mati, yaitu kehidupan di akhirat. Kehidupan di akhirat kehidupan sangat panjang. Maka selama apapun atau sebanyak apapun usia manusia dibanding kehidupan di akhirat masih sangat-sangat sedikit dan sangat-sangat pendek. Apalagi tadi disebutkan bahwa usia manusia umat Rasulullah ini tidak kebaikan tidak lebih dari 100 tahun. Padahal kehidupan di akhirat hidupannya abadi. Nah, kalau orang ingat begitu, tentu perhatian dia terhadap kehidupan dunia lebih besar daripada perhatian dia terhadap kehidupan setelah mati. Kehidupan akhirat jauh lebih besar daripada kehidupan di dunia. Bekal yang harus dikumpulkan untuk kehidupan setelah mati jauh lebih besar daripada bekal yang dikumpulkan untuk kehidupan dunia saja. Maka kalau orang hidup tujuannya hanya untuk mencari bekal hidup di dunia saja, artinya hanya untuk bekerja mencari uang saja, bisa membangun rumah, beli mobil mewah, dan seterusnya, hanya untuk sekedar dunia saja, maka ini sangat buruk. Tapi ketika dia diberi karunia berupa harta dan digunakan untuk bekal hari akhiratnya, maka ini orang-orang yang beruntung diberi harta dan juga diberi ilmu untuk bisa menggunakan harta itu di sebelumnya. Jadi maka jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Ingat, istidadu lirrahil, mencari bekal, mengumpulkan bekal untuk perjalanan yang sangat panjang, jadi kehidupan setelah mati. Bekal yang berupa apa? Tentu berupa iman dan amal soleh. Dan agar bisa beriman dan beramal soleh dengan baik, maka tentu tidak lepas dari ilmu tadi. Ini ada kaitannya. Ada kaitannya. Kemudian ridha dengan bilqali, ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah, sedikit dari apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, ini bentuk, yaitu dari bentuk takwa. Bentuk takwa. Misal kita akan jadi membahas tentang hal-hal yang termasuk al-mahramat atau al-manhiyah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu setelah membahas masalah kabair, dosa-dosa besar, di sana juga ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang orang tidak banyak memperhatikan, itu sepelekan, dianggap sepele oleh manusia. Di antaranya adalah yakni at-tahayul ala syar'illah. Jadi tahayul dikilah, jadi mengakal-akali dari Allah. Bagaimana sudah jelas ini misalnya diharapkan, tapi bagaimana supaya dibolehkan? Kelihatannya bisa boleh, namanya kilah. Dan ini banyak terjadi. Ini sebagaimana yakni yang dilakukan oleh orang-orang Yahud. Bagaimana sebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sunannya dari Ibnu Abbas qala Sami'tu Umar radhiyallahu anhu yaqulu qatalallahu aflana alam ya'lam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu al-yahud khurimat alaihim as-suhum fajamaluha fabauha. Yakni saya mendengar Umar radhiyallahu anhu telah berkata, semoga Allah memerangi si fulan, tidakkah dia mengetahui bahwa Nabi SAW telah bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahud. Dia telah diharapkan baginya as-suhum. Fajamaluha, lalu dia fabauha, membagus-baguskan sesuatu yang diharapkan atas mereka, dan dia kemas bagaimana supaya itu bagus, kelihatan baik dan fabauha. Kemudian dia menjualnya. Yaitu di situ juga disebutkan bahwasanya sesuatu apabila sudah diharamkan bendanya, maka diharamkan pula harganya. Sesuatu yang diharamkan tidak boleh untuk dijual, karena harganya pun menjadi ya tidak boleh. Kalau benda itu tidak boleh diharamkan, maka penjualnya pun tidak dibolehkan diharamkan. Bagaimana Rasul bersabda, wa inna allaha idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama alaihim samanahu atau samanahu. Dan sebenarnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum untuk makan sesuatu, haram mengharamkan makan sesuatu, maka Allah pun mengharamkan harga sesuatu itu atas mereka. Contohnya misalkan khamr haram, jual khamr juga tidak boleh. Hasilnya juga ya sama. Ya juga saya kan tidak ikut minum, tapi jual tidak boleh. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dan di dalam Sahih Al-Jami'. Demikian juga bentuk khilaf di dalam atas syariat Allah. Ini banyak sekali. Banyak sekali. Di antaranya adalah khilaf atas riba. Riba. Demikian juga bai'ul inah. Bai'ul inah. Bagaimana supaya riba ini tidak akan boleh dikemas macam-macam. Tapi kalau akalnya memang riba juga tetap riba. Dan tidak boleh. Jadi khilaf ini hal yang dilarang termasuk riba. Maka ini harus dijauhi. So ada orang misalkan tidak dibolehkan misalkan orang minjam sesuatu barang, minjam uang. Dia punya barang, kemudian di barang ini dijadikan apa? Jaminan, tapi jaminan dipakai. saya punya tanah, pinjam uang 10 juta punya tanah, tanahnya ini silahkan digarap, ditanami sampai bisa mengembalikan uang 10 juta. Kalau belum, maka silahkan ditanami terus. Maka tidak boleh menanami, tidak boleh. Karena mengambil manfaat dari memberikan pinjaman. Beul inah, ya inah yang sama. Ini tidak boleh inah. Sehingga orang inah bentuknya, bentuknya inah ini yang hilang juga. Misalkan A dan B, A butuh apa? Mau membeli barang kepada B dengan nanti kredit misalkan dengan harga ya ini 150 misalkan, jadi itu dari B mendapat barang loh kepada A, kemudian dari B ini sudah pegang barang loh tapi kredit kepada A 150.000, kemudian dijual lagi kepada si A cash 100.000. Bisa bayangkan? Bisa bayangkan kan? Karena kayak 100.000 berarti berapa sebesarnya? 50.000. Ini kan sama saja sebetulnya pinjam uang 100 dikembalikan 150, tapi bentuknya gak langsung pinjam uang. Karena ya ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Demikian juga menyebutkan atau memberi nama hal-hal yang diharapkan dengan selain namanya diubah agar bisa menjadikan sebab diharapkan benda itu pada benda yang sama, namanya diubah. Kita berlindung kepada Allah dari hal semacam itu. Sebagaimana Rasul juga bersabda, "La tadhhabu layali wal ayyam hatta tashrab fiha ta'ifatun min ummati al-khamra yusammunaha bi wajh ismiha." Tidaklah berlalu malam dan waktu siang hingga nanti ada suatu kelompok dari umatku yang di saat itu dia minum khamr dan dia menamakan khamr itu dengan nama yang lain. Dengan nama yang lain. Jadi ini hakikatnya khamr, tapi dia sebut lain sebagai obat atau yang lainnya. Maka intinya dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dengan bagaimana kilah caranya. Maka Rasul bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram." Setiap yang membawakan itu khamr dan setiap khamr itu adalah haram. Rawi Muslim wa Ahmad di dalam Sahih Al-Jami', yaitu riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Nah, jadi dampak tahayul maksudnya kilah, membuat kilah akal-akal sesuatu yang diharamkan, ini dampaknya besar sekali. Kenapa? Karena hal ini akan memotivasi manusia untuk melakukan atau melanggar hal yang diharamkan tanpa rasa takut. Tanpa rasa takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi ini membantu mereka atau membantu tindakan untuk membolehkan hal-hal yang diharamkan tersebut. Apabila menjadi kalau sudah menghalalkan sesuatu yang diharamkan, maka dosanya lebih besar lagi. Bisa jadikan orang itu Islam. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yakni Dardun nas wa ta'dibuhu bi ghairi haq. Jadi memukul manusia dan mengazab, menyiksa mereka dengan cara yang tidak benar. Bagaimana di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu sinfani min ahli nar lam arhuma. Ada dua golongan manusia penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Qaumun ma'ahum siyatun ka'at nabil baqar yatribuna biha an-nas. Yakni kaum yang membawa cambuk-cambuk seperti ekor sapi dan mereka menggunakannya untuk memukul manusia. Demikian juga golongannya berikutnya, ada dua golongan tadi, yakni kasiatun aniya, wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Ini juga termasuk ini sinfani min ahli nar. Masuk kelompok dari penghuni neraka ini. Jadi berpakaian, wanita berpakaian sangat ketat. Sehingga berpakaian sangat mini. Sangat pendek. Sehingga tidak menutup auratnya. Demikian juga berpakaian sangat tipis. Makanya tanggung jawab tentu yang pertama adalah kepala rumah tangga. Maka jangan sampai keluarga, istrinya atau anak perempuannya ini menggunakan atau memakai pakaian-pakaian tersebut, atau membelikan ayahnya atau suaminya membelikan pakaian-pakaian semacam itu kemudian digunakan di luar rumah. Tentu ini juga ikut kena dampaknya. Kepala rumah tangga yang membiarkan adanya hal-hal yang maksiat di dalam rumahnya atau keluarganya dibiarkan melakukan hal yang dilarang, maka dia pun terkena. Nah, kemudian berikutnya adalah di antara hal yang diharamkan adalah atasasuf ba'da murido indal balak, yakni marah-marah dan tidak rela, tidak rido ketika mendapat musibah atau mendapat balak. Rawi Tirmidzi wa Ibnu Majah an Anas radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wasallam inna idza ma jazai ma idza bil bala wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ittalahu faman radiya falahu ridha wa man sakhata falahu sukhta faman sakhata falahu sukhta. Yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu bersama dengan besarnya balak, ujian. Besarnya pahala bersama beriring dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala ini jika mencintai suatu kaum, ia akan mengujinya. Jika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Maka barang siapa yang ridho menerima ujian yang diberikan oleh Allah kepadanya yang berupa bala, maka dia pun akan mendapat keridhaan dari Allah. Namun barang siapa yang marah-marah, yang menunjukkan tidak ridho dengan musibah yang diterimanya, yang diberikan Allah kepadanya, maka falahu sukhtu, dia pun nanti akan mendapat kemurkaan. Maka setiap muslim apabila mendapatkan musibah, wajib baginya itu yang tadi istirja, termasuk baca istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, inna lillah, sesungguhnya kami atau kita semua ini lillah, lillah Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Istirja, kemudian yakni untuk memuji dan bersyukur kepada Allah di mana musibah tersebut tidak separah musibah yang menimpa orang lain. Nah, maksudnya mungkin banyak di sana orang yang mendapat musibah lebih besar daripada apa yang kita kita terima. Ini agar supaya bisa tadi menerima, menerima dan tetap bersyukur di mana musibah yang diberikan ini tidak lebih jelek dari apa yang diberikan kepada yang lainnya. Demikian juga, hendaknya dia senantiasa ingat, seorang muslim senantiasa ingat bahwasanya musibah yang diterimanya ini bisa sebagai penghapus dosa-dosanya, menghapuskan dosa-dosanya, atau akan mengangkat derajatnya jika dia sabar terhadap musibah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dan musibah apa saja yang menimpa kalian adalah karena jadi ulah kalian, akibat perbuatan kalian, dan Allah mengampuni atau memaafkan banyak kesalahan-kesalahan kalian. Banyak kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendapat musibah, hendaknya ini melihat dirinya, jangan langsung menyalahkan orang lain. Apa dosa saya? Cari dosa, dosa yang kita lakukan bisa jadi. Maka kadang-kadang orang yang memang biasanya orang yang beriman, orang yang soleh, salah sedikit aja langsung ditegur oleh Allah. Sedikit aja langsung ditegur, tegurannya berupa hal-hal yang menimpa dirinya. Sementara bisa jadi orang yang dibiarkan berbuat maksiat banyak ini juga tidak mendapat musibah dan begitu. Lihat tadi, jika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya, jika menimbulkan balak kepadanya. Demikian juga hendaknya senantiasa manusia ingat bahwasanya ketika dia marah, ketika dia marah, ketika mendapat musibah, tidak teriak atau menyobek-nyobek pakaian, menampar-nampar pipi, harus dengan sangat keras, menunjukkan tidak ridhonya, maka itu pun tidak akan bisa menghilangkan musibah itu, dan bahkan akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sabar terhadap bala dan musibah, maka dia akan menjadikan sebab orang tersebut mendapat pahala, dan Allah akan memberi sesuatu yang lebih baik daripada musibah yang telah ditibakan. Dan bahwasanya hendaknya dia yakin bahwasanya itu akan membawa kemaslahatan bagi dirinya. Ingat firman Allah Taala, "Wa sa'ai antakru syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa ma ya'lamu wa antum la ta'lamun." Yang bisa jadi kalian tidak suka terhadap sesuatu, namun sesuatu itu ternyata lebih baik bagi kalian. Dan bisa jadi kalian cinta sesuatu, akan tetapi ternyata sesuatu yang kalian sukai, kalian cinta itu ternyata syarrul lakum, tidak baik bagi kalian. Dan Allah mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban lil amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabat musabbara syakara wa kana khairan lahu, wa in asabat darra usabara wa kana khairan lahu." Rawi Muslim. Sungguh menakutkan perihal seorang mukmin. Sesungguhnya perihalnya semuanya ini adalah kebaikan baginya. Dan tidaklah hal itu diperuntukkan kecuali untuk seorang mukmin. Yakni jika dia mendapat kesenangan, mendapat kebahagiaan dan dia bersyukur, maka itu menjadi kebaikan baginya. Namun jika dia mendapat musibah, malapetaka, lalu dia sabar, maka itu pun menjadi kebaikan baginya. Hasilnya buat Imam Muslim. Demikian juga di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Muslim dalam sahihnya dari Ummu Salamah, anha qalat, bahwasanya Ummu Salamah berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, 'Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni bi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhrafa Allahu lahu khairan minha." Yakni Dari Ummu Salamah bahasanya beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang mendapat musibah, yang tertimpa musibah, lalu dia mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ihsurni fi musibati wa akhrifni khairan minha, kecuali Allah akan memberikan yang lebih baik daripada musibah tersebut. Kenapa doa ini? Doa ini apa? Ini ketika orang kena musibah baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah ma'jurni fi musibati wa akhrifni khairan minha, ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah yang menimpa aku ini, dan berikanlah kepadaku setelah itu yang lebih baik dari musibah ini. Maka Allah akan memberikan yang lebih baik dari musibah tersebut. Ini doa ketika kena, doa ketika kena musibah. Jadi Allah, jadi doanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ihsurni fi musibati wa akhrifni khairan minha. Di antara doa yang diajarkan untuk dibaca ketika mendapat musibah. Dan mudah-mudahan ketika kita berupaya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, insyaallah Allah akan berikan kebahagiaan bagi kita di dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan ketika kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, Allah akan memberikan kepada kita dan mengajarkan kepada kita ilmu yang berikutnya. Aku berkata, استغفر الله ولكم إنه غفور رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله